Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahmakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ngelajengakan pembahasan solatul jenazah ingkang terakhir menawi mboten lepat pembahasan solawat mulai takbir pingsang ampun nggih. Terakhir selawat nggih. Maca selawat. Dipun? Donga kaken. Lagi kan urut-urutane kan takbir pertama Al-Fatihah. Takbir ingkang nomor kalih selawat ala Nabi. Kan ngeten? Nggih, selawat ala Nabi ingkang sempurna selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ila akhiri. Antos innaka Hamidun Majid. Lan dipun sebutaken den ulama kenging nggih nalika niki yang salat jenazah mboten lengkap kados dene selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun saged sing ngene. Ananging ingkang sempurna kados sing ngang sebut dipun sebutaken dening para ulama lengkap. Nggih. Lengkap. Jenengan biasanya lengkap mboten? Oh, mboten. Nggih sah-sah mawon insyaallah. Nggih, sah, mboten masalah. Nggih, terus misale Allahumma shalli ala Muhammad pun kaya niku nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh niku toh? Niku nggih, cukup dianggap cukup. Ananging ingkang sempurna kata singkang sampun kita sebutaken Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ngantos innaka Hamidun Majid. Kita tingali hadirin hafizakumullah pembahasan salajengipun. Wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama minal ad'iyah dipun sebutakan dening Al-Albani rahimahullah wa yad'u fiha wong-wong sing pada nyolati jenazah ndongakaken maring si mayit ing dalem salat jenazah mau bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama kelawan donga-donga sing sabit sekang nabi donga-donga sing onten sing dipun sebutaken riwayat-riwayate saking nabi sallallahu alaihi wasallama minal ad'iyah sekang pirang-pirang doa gitu terus salat jenazah niku dungane werna-werna mboten namung setunggal nggih jenengan sing apal pinter Al-Albani rahimahullah niku nyebutaken ngantos sekawan lafad-lafad doa nggih wonten sekawan lafad-lafad doa nggih kita badhe ningali sing jenengan apal rin mawon sing ora apal engko lah keri sing jenengan apal napa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu bun wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkholahun apa mudkholahu ah madkholahu ngebun, betul masalah, terus waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihima kebon mangga mboten usah nggih wa naqihima terus minal khotoya nggih niki durung dirembuk salah bener lah sing penting jenengan hafal nggih bener salah sing penting jenengan hafalen niku terus ya niki lumayan nih Pak Romat macet iki terus nggih wanakihima himane mutu keteng pundi niki minal khotoya kama yunaqo saubal oh yunaqo sauba sauba al abyado ngoten angge binat tenasi terus wal baroti dawa temen Allahul musta'an bon kita waos mawon nggih sesuai hadise sebatas mboten keliru-keliru nggih nggih kita waos saking kitab Riyadhus Shalihin sebab pembahasan asline kitab Riyadhus Shalihin nggih dipun sebutaken hadirin hadirakumullah hadis di antara adiknya nggih di antara doa-doa salat jenazah sak samripun selawat takbir nggih terus donga ganti doa-doa ingkang sabata anin nabi doa-doa ingkang dipun sebutaken dening nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa ingkang dipun sebutaken dening nabi alaihi salatu wasallam hadis riwayat muslim an abi abdurrahman auf ibni malik radhiyallahu anhu qala Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafiztu min du'ai wa huwa yaqul Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi ngene dawa niki wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Sami mboten kali jenengan wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudkholahu. Senas mad mud mudkholahu. Wa wasi' mudkholahu wakhsilhu bil ma'i wassalji wal barodi. Jenengan apa wau? Hah? Sing wonten huma wau napa wau? Hah? Sing wonten humane wau napa niku? Napa wau? Wong jenengan apale huma wau kok seniki mboten pripun? Wah, sil huma. Wong mboten. Wong, wong nggih. Nggih, mbon, mboten masalah. Wau wow, kelalen seniki bener nggih. Nggih. Wah, wah silhu. Wawasi riyaun nggih. Wawasi mudkhalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal barodi. Wa naqqihi. Nah, niki wau wa naqqihi mangke. Oh. Himane teng pundi niku? Wa naqqihi. Ya, mungkin niku mayite pirang-pirang napa? Wanakihi ma loro simbok kayak karpe ngatain ikut apa? Wanakihi minal khotoya. Wanakihi minal khotoya. Kama naqaita saubal abyadu minad danasi wa abdil wa abdil hu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Tawa nge jod ngarpetok murinnya tinggal pun pun di sah-sah mawon insyaallah pripun ndonga setayange nggih leres lah makon ngarang dewek nggih setayange jenenge jenengan wau mung napa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu pun lagi setayange. Tadi ini perlu difotokopi nih, gini. Gini main di apalagen sih? Lanjutin kan apa coba? Lebih pun nih, wow kan pun disebut neng ala albani rahmallah. Ulin donga sing sabit sekang nabi. Lanjutin kan butuh ngomong nama gak keliru. Gih, warna-warna. Langi napa dongane jenengan? Lo kok keliru barang sih, wow besi. Niku pada keliru. Mudkholahu, diwaca madkholahu. Gih, sing penting, niki penting gih, penting dikoreksi malih lah gih. Mungkin, gih mungkin kalau jenengan keliru, salah. Mungkin harokate, gih mungkin sing ngajarin biyen salah gih. Mungkin sing teng buku-buku nggih kadang-kadang wonten kekeliruan, kesalahan, salah cetak. Nggih salah penulis. Kan ngaten mungkin nggih. Nah niki perlu dikoreksi gitu. Ampun izin Pak Rahmat. Nggih, insyaallah. Gini ki kira-kira wong satu sonten buatan ki. Kirang langkung, ki paling selembar lah, ping satu. Yo ilmu ki penting sih di apalagen ki ki. Kita tinggal lihat hadirin hafizakumullah. Makna, ki. Kulo njenengan dongan yang boten ngerti maknane. Hampang, leres. Kurang mapan, mungkin kurang faedah, kurang manfaat. Boten tirisapi. Nggih. Kepripun tiang niku badhe ngrintih-ngrintih wong ngerti maknane mboten. Nggih salah jeneng pengaruh doa niku bermanfaat nalikane tiang sing donga niku pertama jujur kuwi donga. Sing nomor loro ngrintih. Lah wong ngerti maknane ta pas ngrintih. Lah nyinyir, ya nyinyir. Lah niki diantara wong niku bisa nyinyir niku kan sebab ngerti napane? Maknane. Nah ini penting berarti ngerti isi kandungan makna doa niki. Kita tinggali hadirin hafizakumullah. Makna saking doa meniko. Napa wau pertama? Allahumma ighfir lahu. Napa maknane? Allahumma ighfir lahu napa maknane? Allahumma ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dateng mayit. Domir lahu. Niki nggih wong lanang apa nggih wong wadon? Wong lanang. Nek wadon Allahumma fir laha. Nek loro Allahumma fir lahuma. Nek mayite loro lanang wedon? Hah? Lahu, laha. Wadone melu lanang. Loro lanang wadon didadekaken siji. Mboten lahu mah mboten. Lagi nah ini kata lahum ini kong-kong wadun kabeh lahunna ini guru bahasa Arab ini meneng-meneng ini Ustaz Safiq seniki kenging buatan mayite kata Allahumma firlaha. Lagi utawa Allahumma firlahu. Kenging boten. Kathah. Nggih disesuaikan gitu mire nggih. Sedikit mayite lanang. Allahumma firlaha kenging boten. Boten kenging berarti. Hah? Allahumma firlaha. Allahumma fir li hadhil janazah. Kenging ngomongkan kenging. Lah berarti kan jenazah niki kan. Berarti senajan lanang kenging. Allahumma fir laha. Laha li hadihil jenazah. Ha. Domire niku wawu wangsul maring hadihil jenazah. Hadihil jenazah lanang apa itu? Umum. Seniki ngomong wadon Allahumma fir lahu. Kenging apa betul? Kenging apa mboten kenging? Mboten? Allahumma fir li hadzal mayyit. Kenging napa mboten kenging? Hah? Oh, wow mboten kenging, seniki kenging. Lah ini ku. Dadi domir niku kan wangsule teng pundi kanten niku kan? Nggih, seniki wadon, Allahumma fir lahu. Mboten masalah sebab Allahumma fir li hadzal mayit. Sedikit lanang, Allahumma fir laha. Kenging. Sebab apa? Allahumma fir li hadhil janazah. Oh. Nggih, ulama mari kita jelaskan. ulama maringi penjelasan kenging nggih senajan niku mayit waton Allahumma firlah Allahumma fir Allahumma ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng hadhil mayit kan ngoten niku wong waton kok lahu kan berarti lihadal mayit lah seniki sing mayit lanang niku njenengan ulin donga Allahumma firlah kenging sebab napa Allahumma fir li hadhil janazah. Pun. Kita tinggal hadirin hafizakumullah makna al-maghfirah. Makna al-maghfirah. Allahumma firlahu. Allahumma ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten nggih si mayit. Al-maghfirah. Maghfirah. Bahasa kudunya nengain apa kok? Ampunan ya? Pangapunten. Pangapura. Makna al-maghfirah. Makna al-maghfirah. Niku mahwu asarid dhunub wasatruha. Dibuseke pengaruh-pengaruh dosa. Lan ditutupi pengaruh-pengaruh dosa. Jadi dosa niku kan nempel teng wong. Nah, kanti kula njenengan jalukaken pangapura nggih si mayit niki, tegese kula njenengan nyuwun dumateng Allah Taala supados dosane si mayit niki dibusek. Supados dosane si mayit niki ditutup. Kula njenengan kabeh niku butuh dibuseke lan ditutuping napa dosa kula njenengan. Leres nggih? Nggih, dados niki makna napa? Maghfirah. Maghfirah. Nggih. Titip ek, dibusek, ditutup, dihilangi ten iku. Allahumma fir lahu. Allahumma ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten ampunan nggih dumateng niki mayit. Tegese supados dosane mayit niki ditutup, dilangi, dibusek. Nggih, dibusek. Nggih. Nggih, pengaruh saking dongane wong sing nyolati mayit niki. Dosane si mayit niki dibusek. Ditutup, dibusek, dilangi, ditip ek, nggih, ora keton ilang. Niki makna al-maghfirah. Niki makna napa? Al-maghfirah. Berarti luar biasa niki manfaatin apa? Nyolati mayit, nyolati jenazah. Soal mesti wallah alam nggih ning secara umum ud'uni astajib lakum lha nggih kan ud'uni astajib lakum kowe kabeh padha ndonga maring ingsun ingsun bakal ngijibahi nggih kula njenengan ndonga maring Allah Taala supados si mayit niki di ngapura nggih ya optimis kula njenengan kedah optimis nalikane napa ndonga. Ampun, Allahumma firlahu in syi'ta. Mboten kenging sing niku nggih. Allahumma firlahu ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng mayit niki nek njenengan ngersakaken. Ampun ngangge in syi'ta. Optimis. Optimis nggih nek dongane kula njenengan niku di ngapura dening sinten. Nah, ditampi dening Allah Taala nek niku wau donga nggih si mayit. Nggih mugi-mugi mayit niki di ngapurani dening Allah Taala, dibusek dosa-dosane, ditutup napane dosa-dosane, dijaga dheweke niki saking adab. Sebab nek tiang niku pun terbusek, kebusek napane dosane, berarti mboten di adab. Luar biasa pengaruhe salat jenazah niki. Nggih sinten? Simak. Nah, nek niku tambah akeh, tambah akeh. Sekampung sing pirang-pirang ke kan moga-moga ana lah salah siji nek napa salah pinten. Ngoten niku nggih. Sing niku saged diterima dening sinten? Allah Taala. Nek mboten sing niki niki, mboten sing niki niki, mboten sing niki niki. Tambah akeh, tambah apik. Tambah akeh sing njaluk akeh pangapura, tambah napa? Tambah apik. Sebab tunga salat jenazah niku mboten isine mboten mung njaluk akeh pangapura, ning wonten sanes-sanes sing mangke. Niki diantarane sing paling pertama. Allahumma fir lahu. Lawi wae man buterangaken. Wae kan buterangaken. Mayite siji Allahumma fir lahu. Mayite loro Allahumma fir lahuma. Niat. Oh niat. Niat. Niat. Lah niat teng pundi sih? Lah nggih pun kok gampang mawon. Kan mayite werna loro lanang karo wedok. Lah kenapa niat angel? Jenengan niate nyolati jenazah niku sing pirang-pirang. Nggih pun. Nggih. Lha napa angel lung niat niku? Nggih nggih nggih. Lah nek lafate wau. Nggih lafate. Nggih nek niku pirang-pirang lahum. Niku. Nggih. Nek kenging mboten lahuna, nggih kenging. Eh, lahuna nggo jenazah-jenazah niki niki niki. Ha niku. Nggih. Saget. Nggih. Saget. Nggih. Niat gampang lah. Lha nggih, niat nyolati jenazah kabeh. Nggih pun rampung. Mboten awake itu usole. Mikire dawa ora rampung-rampung. Gampang niat, nggih. Mahallu niyya al qalb. Ngaten. Nggih. Nggih, Allahumma fir lahu. Allahumma fir lahu. Salajengipun hadirin hadakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nglajengaken dongane warhamhu. Allahumma fir lahu warhamhu. Napa warhamhu? Mugi panjenengan ya Allah maringi welas asih. Nah, welas asih. Bahasa Jawa nih ya. Kawelasan. Eman, sayang. Rohmah. Nih. Nih, tenggerikin pun kumpul kalih perkara. Al-maghfirah warahmah. Al-maghfirah warahmah. Allahumma firlahu. Tiang ini ki berarti nek dongane wong sing nyolati jenazah dipuntampi dening Allah, berarti tiang ini ku mangke selamat sekang perkara-perkara sing medeni. Perkara-perkara sing medeni. Sebab nek wong niku mati nang kahanan gawa dosa dereng di ngapura. Niki kan mengerikan iki. Disiksa sih. Ning sebab dongane wong sing nyolati terus dingapu napa ditampa dening Allah. Penjaluke wong sing nyolati niki dipun tampi dening Allah, penyuwune wong sing nyolati niki dipun tampi dening Allah, berarti mayit niki dibusek napane? Dosane. Berarti dosa sing pripun niku? Iki dosa gede, dosa cilik. Selane musyrik. Selane apa? Dosa syirik di ngapura. Dosa korupsi, dosa zina, dosa minum khamr, sing ngurung di tobati niki nggih. Lah nggih, tiyang niki mati gawa dosa-dosa. Dosa niki, dosa niki, dosa gede, dosa cilik. Nggih, dosa sing hubungane kalian manungsa. Nggih, dosa sing hubungane kalian Allah, dosa sing kaitane niki saged di ngapura dening sinten? Allah Azza wa Jalla. Saged di ngapura dening sinten? Allah Azza wa Jalla. Nah, tiang ini di ngapura dening Allah Ta'ala. Berarti tiang ini ku selamat. Selamat. Sekang perkara sing medeni. Perkara sing mengerikan. Perkara sing bahaya nih gitu yang niki. Sebab nalikane boten dening di ngapura. Resiko kan. Napa resikone? Disiksa. Ini resikonya niki tiang disiksa insya'a. Nek Allah ngeresakakan niki tiang disiksa, tiang niki disiksa. Berarti kan medeni niki. Wabirrahmah. Wabirrahmah. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten nge mayit niki. Lan ya Allah, mugi panjenengan maringi rahmah. Maringi kasih sayang. Maringi kawelasan. Nge sinten. Mayit niki. Nek dongane kula njenengan warhamhu dipun tampi dening Allah. Nggih? Berarti si mayit iki diparingi rahmah dening sinten? Allah. Diparingi kasih sayang dening sinten? Allah. Kabeh wong kepengin ulih rahmati sinten? Nggih, kesimpulane Pak Rahmat beres kabeh. Aman nggih. Aman saking siksa. Terusin apa? Wa'a wa'a fihi ane dawa ini nge wa'a fihi ampun wa'a fihi ampun wa'a fihi wa'a fihi wa'fu anhu wa'a fihi wa'fu anhu lan ya Allah mugi panjenengan maringi afiyah afihi mimma qad yusibuhu minassu ka'adzabil qabri masalan. Okay. Kan boten mustahil tiang niki kenging musibah sebab dosa-dosane angsal azab kubur. Nah kanti tonga kulunjungan wa'afihi niki mugi-mugi tiang niki di napa niku diparingi afiah, diparingi kesehatan sebab pengaruh sekang siksa. Nggih, ulama mari penjelasan ngaten. Nggih, wa'afihi. Nggih, kesimpulan wa'afihi. Ya Allah mugi panjenengan bebasaken tiang niki saking perkara-perkara ingkang boten dipun remeni. Niki makna wa'afihi. Bahasa kunjungannya apa? Afiat. Gih, kurang tepat nih gue ketinggalan. Gih, makna wa'afihi minal mu'afat ay khalishu minal makari. Tegese, ya Allah mugi panjenengan bebasakan tiang niki saking perkara-perkara ingkang boten dipun remeni. Paham? Nyuwun dumateng Allah Ta'ala wa'afihi mugi Allah Ta'ala bebasakan tiang niki ngelepasakan tiang niki saking perkara-perkara ingkang boten dipun remeni. Nggih, hal-hal sing boten dipun remeni. Nggih, nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados tiang niki terhindar. Niki makna wa'afihi. Nggih, wa'afihi. Wa'fu anhu. Wa'fu anhu. Lan ya Allah mugi panjenengan maringi afu. Maaf. Nggih nalikane jenazah niki teng saat-saat kesange uripe niki mungkin ninggalaken kewajiban. Kewajiban sing kudune dilakoni mboten dilakoni, keliru, salah. Lan sanese nyuwun dumateng Allah Taala supados dipun paringi maaf. Wa'fu. Wa'fu anhu. Wa'fu anhu. Terus nyuwun dumateng Allah Taala supados Allah Taala niku napa? Aweh maaf sebab nalikane dheweke urip teng alam dunya ing dalam nglakoni kewajiban-kewajiban boten terpenuhi kabeh. Boten kewajiban iki, kewajiban iki, kewajiban iki boten dilakoni. Nah, kanthi doa niki niki tiyang saged dimaafaken dening sinten? Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terusin apa? Wa'akrim nuzulahu. Wa'akrim nuzulahu. Akrim napa manane? Mugi panjenengan malingi kemuliaan. Mugi panjenengan mulyakaken, ngaten nggih. Nuzuluh, nuzulahu. Nuzulahu. Wa akrim nuzulahu. An-nuzul huwa ma yu'addu lin-nazil minazzat. An-nuzul wonten ingkang maringi penjelasan huwa ma yu'addu lin-nazil, apa sing disiapaken nggo wong sing singgah. Nggih. Dadi mayit jenazah niku digambaraken kaya tamu lah ngaten niku. Lah nggih kan niku umah anyar kan. Pesanggrahan. Lah nggih kan sekang negeri dunia. Kan pindah niku maring negeri sing anyar. Lah mulane perlu dijalukaken. Mulane kula njenengan perlu njalukaken nggih tiyang niki maring Allah Azza wa Jalla supados Allah mulyakaken diafatahu. Nggih wong niki tamu sih. Ini kita gambaran nangan ikut dengan ulama. Wa akrim nuzulahu. Mugi panjenengan maringi kemuliaan nuzulahu. Persinggahane napa nggih? Lah nggih, ini ku persinggahan apa napa jenenge? Bahasa Indonesia nih ngoten nggih. Wa akrim nuzulahu. Summa qala alaihi salatu wassalam. Bismillah niki kaitanipun kalian wa, makna wa akrim nuzulah lan ya Allah mugi panjenengan mulyakaken nuzulahu yakni diafatahu. Diafah. Doif nggih. Napa doif? Tamu. Diafatahu. Nggih, pertamonane lah ngaten niku nggih. Dadi dheweke niki kan pindah sekang negeri sing lawas nuju maring negeri panggonan sing anyar. Lah disunahkan maring Allah Ta'ala men napa? Allah Ta'ala mulyakaken persinggahane. Napa nggih bahasa bahasa Jawane napa nggih? Persinggahan lah. Diafah nggih. Pertamonane lah ngaten niku nggih. Supaya dimulyakaken iki jenazah. diafatahu, yakni akrimhu fi diafatihi li annal mayyit fi diafatillah, sebab mayit niku nangkahanan mertamu mari sinten Allah azza wa jalla. Idzan taqala min hadhihi dunya, nalikane si mayit niki pindah sekang dunya, ila qabrihi, nuju maring kuburane. Kan wonten kemungkinan disiksa, wonten kemungkinan angsal napa? Nikmat. Angsal nikmat kan teng kubur niku wonten ngadap kubur wonten napa? Nikmat kubur. Nah, nyuwun dumateng Allah taala supados angsal nikmat. Supados dijamu, supados di napa? Dimuliakaken dening sinten? Allah azza wa jalla. Supados diparingi nikmat dening sinten? Allah taala. Nggih digambaraken kaya niku dening ulama. Wa akrim nu nusulahu. Wa akrim nusulahu. Ya Allah, mugi panjenengan muliakaken nuzulahu. Nggih. Dadi napa sing disiapaken nggih wong sing singgah. Wonten ingkang maknani malih ahsin nasibahu minal jannah. Mugi panjenengan maringi kesaenan bagiane dheweke sekang surga. Intine hal-hal sing main-main lah. Supados Allah taala maringi kemuliaan dumateng si mayit niki. Wa wasi' dirobah niku sing madkhalahu. Nggih, sing pun kadung keliru napa niku harakate wau. Jenengan pun apa lho nggih? Madkhalahu nggih. Nggih, madkhalahu. Ingkang leres mudkhalah. Wa wasi' wa wasi' mudkhalahu. Lan ya Allah mugi panjenengan wasik maringi jembar. Jembaraken mudkhalahu. Napa mudkhalah? Panggonan mlebu berarti napa? Kubur. Nggih, nyuwun dumateng Allah taala supados Allah taala maringi jembar kuburan. Mudkhalah niku qabruh. Mudkhalah niki maknane kuburane. Nggih. Nggih, napa nggih kuburan bisa ambah bisa ciut? Nggih, wong nyatane nalikane wonten problem otopsi napa-napa. Mayit dikubur ning sebab wonten masalah napa dibongkar. Nyatane ya biasa-biasa bae, ora umber, ora sesek, ora napa. Hah? Berarti apa bener ana ngadep kubur? Hah? Niki kan segambaraken wong sing ora percaya niki. Segambaraken wong sing mboten percaya maring napa? Aku ora percaya ning ngadep kubur, jal buka kana. Dibungkar. Ora dadi omber, ora dadi napa? Sesajek. Lah, bantai tiang niki pripun niki? Nggih, bantai tiang sing kaya niki sing ngeyel-ngeyel kaya niki pripun niki? Gampang jawabane. Jenengan nate ngimpi sing mboten enak? Hah? Sering mungkin. Kerep ngimpi-ngimpi sing mboten apa? Sing mboten ngepenakaken, sing teng rasane niku sesek, sing teng rasane niku wedi, sing teng rasane niku sedih pedih. Jenengan teng pundi? Teng peturun. Sesek napa omber? Peturune. Hah? Omber biasa sesek ning rasane napa? Nah, niku saged nggih mbantah. Niku saged nggih mbantah. Dalil khissi niki jenenge. Nek dalil syar'i saking akeh nggih. Dalil ayat hadis ingkang nyebutaken wontene adab kubur, nikmat kubur kathah. Nah, ini kan kadang-kadang wong ora percaya maring dalil syar'i sih. Mboten ngandel nggih. Nah, jenengan diantara nggih mbantahi tiyang sing mboten percaya maring wong-wong sing mboten wong sing mboten percaya maring wontene adab kubur, nikmat kubur. Nggih diantaranya ngangge saran niku wau. Ngimpi. Lah wong ngimpi kan urip teng dunya niki tesih. Kadang-kadang ngerasa kangen apa? Seneng. Kadang ngerasa kangen tengimpenen apa? Sedih, susah, bunek, resah, gelisah. Lagi ngimpi diburu-buru macan orang Melayu. Melayu jeglong, Melayu kejeglong, masih nang gurine. Resah, gelisah, bingung. Teng dunya nggih saged. Teng dunya niki kula jeneng tes urip niki nggih. Saged. Lah nggih dunya niku ombe rasane sesek kula jeneng teng kasur empuk. Ruangan AC. Ruangane AC, kasur empuk. Nggih, ning rasane napa? Gelisah, resah, bingung, wedi lan sanese. Niku teng dunya saged. Teng akhirat nggih, jelas saged. Nggih, terus ingkang terakhir niki wau napa? Wa wasi' mudkhalahu. Wis kecala wacan madkhalah sih. Wa wasi' mudkhalahu. Lan ya Allah mugi panjenengan maringi jembar kuburane tiang niki. Mudkhalah ay qabruh. Mudkhalah niki maknane kuburane. Nyuwun dumateng Allah Taala supados Allah Taala maringi jembar kuburane tiang niki mayit niki. Nggih, ketingale ngenjang malih nggih. Mudah-mudahan mangke difotokopi. Kira-kira satu sonten mboten nggih. Nggih. Petugas snack nyuwun sewu, jumlahe pinten? Kurang napa mboten niki snack? 95. Nggih, berarti satu lah. Gampangane. Insyaallah. Nggih. Okay.